Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqaddah. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Allati taqtali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqaddah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.